Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatullahi wasalamuhu ala nabiyyina sayyidil mursalin wa ala alihi al-mutahhirin wa ashabihi at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa'usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, sebuah kenikmatan yang sangat menyenangkan hati saya, yaitu diberikan kesempatan dan peluang untuk berkunjung dan bertatap muka bersama saudaraku kaum muslimin di sebuah tempat yang sangat terhormat di muka bumi, di salah satu dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Tentunya kita berharap Allah Subhanahu wa taala mencatat, menabungkan apa yang telah kita lakukan di rumahnya, dan pada kesempatan ini dibukakan kembali oleh Allah Azza wa Jalla setelah kita menyelesaikan sebuah tugas besar di dalam hidup. Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita di rumahnya dalam rangka saling tanasuh, saling ingat-mengingatkan, saling nasihat-menasihati. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Termasuk dari upaya pembebasan kerugian hidup di dunia ini, di saat seorang muslim dan muslimah meluangkan waktunya untuk saling ingat mengingatkan dan saling nasihat menasihati. Semoga pertemuan ini diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak kita lupakan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau telah berjuang dan berkorban segala apa yang beliau miliki untuk menyelamatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, mengajak mereka untuk selalu dekat dengan Allah, mengajak mereka untuk selamat di dalam hidup di dunia, dan mengingatkan bahwa kehidupan dunia ini hanya bersifat sementara. Semua bentuk pengorbanan dan perjuangan yang telah beliau lakukan dan buktikan, kita telah memetik hasil dan nilainya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita umatnya yang mau menyambut, yang mau menerima segala ajakan dan seruan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau terpilih dari manusia yang terbaik sebagai utusan Allah Azza wa Jalla, dan manusia yang terbaik ini diutus ke tengah-tengah kita. Berarti kita adalah umat para nabi dan rasul yang terbaik. Dikarenakan diutus ke tengah kita seorang rasul dan nabi terbaik para nabi dan rasul. Maka ini adalah sebuah istimewaan buat umatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Namun keistimewaan ini tentunya akan dipegang, diperoleh dan didapatkan oleh orang-orang yang benar-benar meniti jejak beliau, mengikuti jalan beliau, menerima arahan dan bimbingan beliau, melaksanakan segala pengajaran-pengajaran beliau. Inilah umat yang terdepan menjadi umat yang terbaik dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap dengan apa yang kita lakukan di rumah-rumahnya Allah azza wa jalla menjadi pilihan dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, setelah syukur kepada Allah azza wa jalla dan bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak melupakan juga untuk banyak-banyak berterima kasih kepada semua pengurus Masjid Nurul Iman yang telah memberikan kesempatan, yang telah membukakan waktu untuk saya bertemu bersama saudara saya kaum muslimin dalam rangka saling tanasuh, saling ingat mengingatkan. Semoga Allah Azza wa Jalla membalas kebaikan pengurus Masjid Nurul Iman atas ini semua. Dan saya juga tetap berterima kasih pula kepada siapapun yang menjadi penyebab kebaikan ini terlaksana dan terwujud. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, Allah Azza wa Jalla telah menciptakan makhluk-makhluknya untuk sebuah tujuan yang sangat besar. Di antara makhluk-makhluk itu ada yang Allah Azza wa Jalla percayakan kepada mereka untuk mengelola kehidupan dunia ini, untuk memimpin, mengatur dan juga melakukan perbaikan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengungkapkan kepercayaannya kepada manusia, kepada makhluk yang disebut dengan manusia, untuk mengelolanya di hadapan para malaikat. Allah Azza wa Jalla yaqul, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingat di saat Allah Rabb kalian berfirman kepada para malaikat bahwa sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Khalifah artinya pemimpin yang akan mengelola kehidupan dunia ini, yang akan mengatur segala apa yang ada padanya, yang akan menggunakan dan memanfaatkan segala apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini, sekaligus makhluk yang akan melakukan perbaikan di muka bumi. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, kepercayaan Allah Azza wa Jalla terhadap manusia yang akan melakukan perbaikan, maka di sana ada kasih sayang Allah yang sangat dalam kepada makhluk ini. Pertama, setelah Allah menitipkan kepada mereka akal, dengannya akan mengelola kehidupan dunia ini, Allah Azza wa Jalla bantu manusia untuk kemudian lurus dalam pengelolaan dunia ini dengan aturan-aturan yang sangat jitu, yang semua terampung di dalam aturan tersebut. Itulah dia kitab suci Al-Quran. sebagai kitab penyempurna terhadap kitab-kitab sebelumnya, diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akal dibantu oleh Allah Azza wa Jalla, manusia yang berakal yang dititipkan untuk mengelola dunia ini ternyata harus dibantu dengan aturan-aturan. Jangan sampai manusia itu menggunakan akalnya pada jalan yang tidak benar, pada jalan yang tidak tepat, atau memikirkan sesuatu dia tidak mengerti akibat dari apa yang dia pikirkan. Allah Azza wa Jalla menurunkan aturannya, menurunkan undang-undangnya agar manusia mengelola dunia ini jangan keluar dari aturan tersebut. Itulah dia kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya itu saja, tidak membiarkan manusia ini dengan sendiri untuk kemudian memahami apa yang terdapat dalam undang-undang, karena banyak dia tidak akan punya kemampuan. Manusia itu tidak akan punya kemampuan untuk mengerti apa yang dimaksud oleh pembuat undang-undang, yaitu Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Allah kembali menyayangi manusia dengan dipilihnya utusan untuk memahamkan kepada manusia ini undang-undang yang telah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah para nabi dan para rasul. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasul tersebut untuk mengajarkan kepada manusia apa yang dimaukan oleh Allah Azza wa Jalla dari aturan-aturan itu. Maka terbimbinglah kehidupan manusia dan pantas mereka untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini. Di saat mereka berpegang dengan aturan itu dan di saat mereka menerima pengajaran yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla, memahamkan kepadanya Al-Quran dan memahamkan kepada manusia sunnah Rasul alaihissalatu wassalam. Kalau manusia itu benar-benar menerima segala apa yang dipetuahkan oleh utusan itu, disitulah letak kebahagiaan, disitulah letak kewibawaan, disitulah letak kejayaan. Kita telah membaca sejarah-sejarah bagaimana Allah Azza wa Jalla menampilkan orang-orang mungkin dikatakan fakir, miskin, lemah hidupnya, tetapi bisa menjadi orang kuat, bisa menundukkan bangsa Persia dan Romawi. Dari segala sisi mereka adalah orang-orang maju, tetapi ditundukkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui orang-orang fakir, orang-orang miskin. Kapan hal itu terjadi? Di saat orang-orang miskin, orang-orang fakir kembali kepada bimbingan utusan Allah Azza wa Jalla di dalam memahami aturan-aturan dan undang-undang tersebut, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Di saat orang-orang fakir dan miskin ini kembali mengamalkan apa yang terdapat dalam undang-undang itu sesuai dengan bimbingan utusan Allah Azza wa Jalla, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla bercerita, lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Qur'an terhadap orang-orang fakir, lil fuqara, terhadap orang-orang fakir yang meninggalkan negerinya karena diusir, dari tanah air kelahirannya, diusir dari harta bendanya. Ternyata orang-orang fakir itulah yang telah menundukkan negara Persia dan Romawi di saat itu. Orang-orang fakir, dari manakah mereka mendapatkan kemampuan untuk berbuat itu? Dari manakah mereka mampu untuk menundukkan? Kita bisa menjawabnya dengan singkat. Itu semua karena pertolongan dan bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Maka tentunya rahasia orang-orang fakir ini adalah mampu menurunkan bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Ini rahasia yang mereka miliki. Apa yang mereka miliki? Yaitu mereka benar-benar berjalan di atas rel apa yang Allah Azza wa Jalla ajarkan melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perbuatan para sahabat Nabi tidak ada yang keluar dari bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Keyakinan para sahabat Nabi tidak ada yang keluar dari pengajaran keyakinan Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian juga ibadahnya, demikian juga jalan yang ditempuhnya, demikian juga akhlak dan adab mereka tidak keluar dari tuntunan dan pengajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menjadi pengundang terbesar turunnya bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kemenangan mereka bukan karena kemajuan yang ada pada mereka. Mereka tergolong terbelakang dari sisi duniawi. Kemenangan mereka bukan karena besarnya jumlah dan bilangan mereka. Mereka adalah sangat-sangat sedikit. Mari kita lihat sebuah jihad, peperangan pertama kali terjadi di dalam Islam yang disebut oleh para ulama melalui doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah peperangan penentu dalam keberlangsungan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peperangan pertama kali yang disebut dengan perang Badar. Berapa jumlah kaum muslimin? Jumlah kaum muslimin di saat itu 300. Sementara orang-orang kafir di saat itu sudah mencapai ribuan. Mau tidak mau untuk menang dalam pertandingan, satu harus menumbangkan tiga. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tapi para sahabat yang menjadi saksi bahwa dari bilik-bilik gunung turun pasukan-pasukan yang semuanya serba putih, bajunya putih, tunggangannya serba putih, mereka adalah bala tentara Allah Azza wa Jalla yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai para sahabat Nabi menyaksikan tidaklah mereka mengibaskan pedang mereka kecuali terpotong ya kepalanya orang-orang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat itu tidak pernah terjadi pasukan muslimin lebih besar kecuali pada perang Hunain. Pasukan muslimin lebih besar dari pasukannya orang-orang kafir di saat perang Hunain. Kapan? Di saat itu kota Mekah dibuka menjadi negeri Islam. Orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Maka setelah berbondong-bondongnya masuk Islam, terjadi perang Hunain, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Baru pertama kali terjadi sebuah peperangan yang pasukan muslimin itu melebihi pasukannya orang-orang kafir kepada Allah. Tapi dibikin kocar-kacir oleh pasukan musuh di babak pertama. Ternyata bilangan besar diberikan sebuah pelajaran dan pembelajaran yang berharga oleh Allah Azza wa Jalla. Ternyata diobrak-abri oleh musuh di babak pertama. sampai lari tunggang langgang kaum muslimin. Baru pertama kali dalam sejarah bahwa bilangan muslimin itu lebih banyak jumlahnya dibanding mereka. Tapi di situ ada sesuatu yang menghalangi bantuan dan pertolongan Allah itu turun, yaitu Allah menceritakan di dalam surat At-Taubah, "In a'jabatuhum katratuhum." Di saat muncul sebagian dari sebagian para sahabat Nabi, di saat itu perasaan wah. Wah itu berarti ujub. "In a'jabatuhum katratuhum." Merasa ujub terhadap bilangannya yang banyak. Di sana ada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sedang memimpin perang. Di sana adalah para sahabat Nabi yang tangguh dan awal-awal masuk Islam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya berada dalam perang Hunain. Tapi jumlah tidak bisa menjadi andalan di dalam sebuah peperangan. Itu semuanya murni pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka dibikin kocar-kacir di awal. Kenapa? Karena ada sesuatu kesalahan dan kekeliruan kecil. Apa kesalahan dan kekeliruan itu? Ada kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan, yaitu ada perasaan ujub dari sebagian, bukan dari para sahabat Nabi yang banyak, tetapi dari sebagian kecil. Ternyata mempengaruhi perjuangan yang suci, barakallahu fikum. Mempengaruhi perjuangan yang suci, yang langsung dipimpin oleh seorang yang suci, dan juga para pejuang-pejuangnya telah disucikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ternyata kesalahan itu mempengaruhi perjuangan orang-orang suci tersebut. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, ini adalah salah satu rahasia turun dan datangnya pertolongan Allah Azza wa Jalla tatkala seseorang itu benar-benar berkonsekuen berjalan di atas tuntunan Ar-Rasulu alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang saya hormati, sebuah kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala di saat seorang muslim mungkin tergolong sangat-sangat jauh dari zaman kerasulan, dari zaman kenabian, mungkin terhitung 1440 tahun dari zaman kenabian dan kerasulan, kita dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai umatnya Rasul alaihi salatu wassalam, yang mau terbimbing dengan agama, yang mau diarahkan dengan agama, bahkan mau berbuat di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebuah kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, "Wajidtu anni laqitu ikhwani." Saya sangat berharap untuk bisa segera bertemu dengan ikhwan-ikhwanku, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Panggilan keakraban dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam, sungguh saya sangat-sangat ingin segera bertemu, berjumpa dengan ikhwan-ikhwanku. Para sahabat Nabi yang hadir di majlis itu segera menimpali Rasul alaihi salatu wassalam dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, alasna ikhwanaka?" "Ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara engkau? Bukankah kami ini adalah ikhwan-ikhwan engkau ya Rasulullah?" Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Antum ashabi." Kalian adalah sahabat-sahabatku. Adapun ikhwan-ikhwanku, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, orang yang datang setelah kalian, mereka beriman kepadaku, namun mereka tidak pernah melihatku. kalian para sahabat langsung melihat saya. Ikhwan-ikhwanku, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, orang yang beriman dan mereka tidak pernah melihatku, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Panggilan keakraban dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam, kita ingin untuk memperolehnya. Panggilan saudara persaudaraan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita tidak bertemu, tidak pernah bertemu dengan Rasul kita alaihi salatu wassalam. Bahkan jarak kita dengan beliau adalah 1440 sekian, 41 tahun. Sungguh jarak yang sangat-sangat jauh. Tapi alhamdulillah, Allahu Azza wa Jalla mempertemukan kita di atas tuntunan nabinya, di atas agamanya, di atas bimbingan Al-Quran dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Inilah yang mempertemukan kita dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, kita dituntut di dalam hidup, di saat kita sudah menjadi umatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, kita harus menjadi umat yang terbaik. Kita harus menjadi umat yang terbagus dalam semua hal, dalam imannya menjadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terbaik imannya. Dalam hal ibadah menjadi umat Rasul alaihi salatu wasallam yang terbaik ibadahnya. Dalam persoalan akhlak dan adab, kita harus berupaya untuk menjadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terbaik dalam hal akhlak dan adab. Ini semestinya yang harus kita tanamkan. Dan kita tidak pernah menjadi umat yang terbaik. Kita tidak pernah menjadi umat yang terbaik dalam keimanan, dalam berprinsip, dalam beramal, dalam berakhlak, beradab. Kita tidak pernah menjadi terbaik kecuali di saat kita terus kembali kepada bimbingan-bimbingan dan arahan-arahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah yang menjadikan kita terbaik di masa sekarang ini. Karena kita semuanya yakin bahwa Al-Quran akan terus ada sampai pada hari kiamat. Begitu juga hadis Nabi alaihi salatu wassalam akan terus ada sampai pada hari kiamat. Undang-undang hidup yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, diletakkan buat kehidupan manusia, inilah yang akan memberikan jalan keluar kita menjadi orang yang terbaik, umatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sekarang muncul pertanyaan, bagaimanakah langkah untuk bisa menjadi orang yang terbaik dengan Al-Quran dan menjadi orang yang terbaik dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam? Allah Azza wa Jalla telah memberikan kita jawabannya. Kita akan bisa menjadi orang yang terbaik di masa kita sekarang ini. Dan generasi kita yang akan datang bisa menjadi terbaik pada generasinya. Sudah dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla bagaimana kiat-kiat menjadi orang yang terbaik. Allah Azza wa Jalla di dalam surat At-Taubah ayat 100 berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum waradu anhu. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, orang-orang yang pertama kali mengikrarkan keislamannya dari kalangan muhajirin dan kalangan kaum ansar. Muhajirin yang meninggalkan kota Mekah untuk berhijrah ke kota Madinah, namanya kaum muhajirin. Kaum al-ansar yang berada di kota Madinah yang menerima kedatangan Rasul alaihi salatu wassalam yang berhijrah dan para sahabat Nabi ridwanullah alim ajmain dari kota Mekah disebut kaum Ansar. Allahu azza wa jalla di dalam Al-Qur'an memberitahukan kepada kita bahwa orang-orang pertama kali mengikrarkan keislaman dari kalangan muhajirin dan kalangan Ansar, Allah sebutkan Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Berarti kalau mereka sudah mendapatkan ridhanya Allah, mereka adalah orang-orang yang terbaik di dalam hidup. Di kehidupan dunia ini sudah disebutkan bahwa Allah meridhai mereka. Berarti mereka adalah orang-orang yang lurus hidupnya. Mereka adalah orang-orang yang benar. Mereka adalah orang-orang yang bagus. Mereka adalah orang-orang yang saleh. Karena Allah telah mengutip di dalam Al-Quran akan keridhaan buat mereka. Ini di kehidupan dunia. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla menyebutkan pada ayat itu juga bahwa mereka-mereka itu adalah orang-orang yang ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam dari sahabat Al-Abbas paman Rasul alaihi salatu wassalam dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kata Rasul, "Dhaqata'mal iman." Akan merasakan manisnya iman, lezatnya iman. Siapa? Man radhiya billahi rabba. Barang siapa yang ridha Allah Azza wa Jalla sebagai Rabb. Nah, yang namanya ridha, apa kira-kira yang kita pahami? Mereka ridha kepada Allah. Kalimat ridha itu apa yang kita pahami? Tentu yang kita pahami adalah sesuatu yang paling dalam di dalam hidup. Ridha kepada Allah. Yang namanya ridha kepada Allah berarti dia punya kesiapan untuk menerima segala apa yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Kedua, dia punya kesiapan untuk diperintah dan untuk dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Yang namanya ridha adalah orang yang sudah memiliki jiwa besar untuk menghadapi segala risiko di dalam hidup yang akan ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Senang, duka, susah, dia sudah punya kesiapan. Ini kalimat ridha. Coba, kalau sekiranya kita ini orang-orang Islam diuji dengan ujian hidup yang menimpa para sahabat Nabi ridwanullah alim ajmain, maaf, berdasarkan iman kita, tidak ada yang akan sanggup bertahan di dalam agama Allah. Tidak akan sanggup kita untuk bertahan. Tidak akan sanggup kita untuk memikul amanat Islam ini. Kalau ujiannya itu sebagaimana ujiannya para sahabat Nabi di masa yang silam. Kita kan tahu, sampai seorang sahabat bercerita, saya tidak menjumpai 3 kali hilal. 3 kali hilal berarti berapa bulan? Hilal tanggal 15, ya, apa namanya, bulan atas, Hijriah. 3 kali hilal. Saya tidak melihat kepulan asap di rumahnya Rasul alaihissalatu wassalam. Tapi tidak ada yang dimasak. Lalu apa makannya? Ya korma, air, begitu saja. Tidak ada yang dimasak. Sampai seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abi Aufa bercerita, "Ghazautu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawat." Saya, kata Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu taala anhu, sahabat jalil, saya telah berperang bersama Rasul alaihi salatu wassalam 7 kali peperangan. Kami tidak makan kecuali belalang. Sudah masuk waktu. Nah, ma'asyiral muslimin yang saya hormati, sekali lagi, kalau kita diuji dengan ujian kepada para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in, dengan iman kita sekarang ini, kita tidak akan bisa bertahan di dalam agama Allah Azza wa Jalla. Bersamaan dengan kekurangan begitu, Allah kemudian perintahkan untuk mereka berjihad. Lari, pergi ke sebuah tempat. Berperang berbulan-bulan, berminggu-minggu. Demikian kehidupan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Inilah keridhaan yang ada pada mereka. Ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti, kalau kita ingin menjadi yang terbaik di masa kita sekarang ini, tempuh jalan-jalan atau jalan orang-orang yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah jalan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Semoga segenap saudaraku kaum muslimin, saya dan saudaraku kaum muslimin dipilih oleh Allah Azza wa Jalla menjadi orang yang terbaik dengan agamanya di masa sekarang ini. Allahumma amin, Allahumma amin. Sekali lagi sebelum saya tutup, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pengurus Masjid Nurul Iman yang telah memberikan kesempatan untuk saya duduk bertatap muka di majlis ilmu, saling nasihat-menasihati bersama saudara saya kaum muslimin. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan imbalan kepada pengurus masjid dengan imbalan yang lebih baik dari apa yang telah diberikan. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.